يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. إن شاء الله kita melanjutkan kajian Al-Waraqat pada kali ini. إن شاء الله kitab ana di mana? Syarah Al-Waraqat Al-Mahalli. Insyaallah kita memulai pada kali ini pembahasan tentang al-faraq bainal fiqh wal ilm pertama, kemudian ta'rif al-ilm kedua, kemudian ta'rif al-jahl wa aqsam wa aqsamuhu ketiga, ta'rif al-ilm ad-daruri keempat, dan ta'rif al-ilm al-muktasab. Siap-siap ya. Berapa halaman itu? 4 halaman itu. Cita-citanya pada halaman ya, biar kelihatan. Biar kelihatan mempercepat lah, padahal enggak bisa juga, enggak tahu. Tergantung footnote. Tergantung footnote-nya kita baca apa enggak. Undurnya, itu pun kita enggak undur-unduran, kita enggak pakai nazar kita. Nah, orang Ramadan kan tinggal baca juga paham insyaallah. Al-farq bainal fiqh wal ilm. والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره فكل فقه علم وليس كل علم فقها. Ya, ana ulangi. Antum sambil menerawang ini maknanya ya. والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره فكل فقه علم وليس كل علم فقها. Paham di sini? Wal fiqhu fiqih. Ya, kita udah tahu sebelumnya ta'rif definisi dari fiqih udah. Oke. Bil ma'na syar'i akhassu min al-'ilmi. Tadi sebelumnya fiqih dengan makna syar'i berarti dengan hakikat syar'iyah, dengan istilah syar'i, yaitu dengan istilah yang ditetapkan oleh ulama. Apa kemarin? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati bi adillatiha ataf siliyah tapi bil ijtihad. Kalau dalam ini bil ijtihad, berarti kalau enggak pakai ijtihad bukan fikih namanya. Nah, itu dengan makna syar'i. Nah, itu kan? Jadi ilmu fikih lah, pokoknya ilmu fikih yang kita kenal. Akhassu min al-ilmi, lebih khusus dari definisi ilmu. Jadi ilmu itu ya umum, dan fikih itu bagian dari ilmu. Fikih adalah ilmu tapi ilmu belum tentu fikih gitu. Nah, fiqih itu secara istilah yang ma'ruf dalam ilmu syariah itu berarti ya ma'rifatul ahkam dan seterusnya. Tetapi fiqih itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada fiqih akbar, ada fiqih aswar. Ya, fiqih yang seperti ini fiqih aswar. Maksudnya fiqih dalam pengertian kita tadi, mengetahui hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil terperinci, dengan ijtihad, itu fiqih aswar. Kalau fiqih akbar apa? Usuluddin, itu fiqih akbar. Karena fikih itu kembali kepada apa? Kepada pemahaman bahasanya. Karena fikih aslinya artinya apa? Faham. Nah, dalam ilmu agama, memahami itu terbagi menjadi dua. Imma dia memahami keyakinan, imma dia memahami apa? Hukum. Ya. Tetapi hukum dan keyakinan apakah berbeda? Sebenarnya sama. Yaitu bahwasanya kita memahami hukum, kemudian menerapkannya pada diri kita, sebenarnya akidah. Ketika antum misalnya antum berkeyakinan bahwa sholat itu wajib, atau misalnya antum berkeyakinan bahwa isbal itu tidak wajib, enggak wajib lah, gimana, isbal itu tidak haram atau makruh, ketika apa? Ketika tidak disertai kesombongan. Jika disertai kesombongan menjadi haram. Misalnya itu keyakinan antum. Maka itu adalah apa? Itu akidah antum. Ini enggak? Karena ketika hukum itu, hukum yang antum yakini itu seperti usul bagi bagi aplikasi. Yaitu usul bagi amalan antum. Amalan antum lah cabangnya. Usulnya apa? Ya pemahaman antum dan keyakinan antum tentang hukum itu. Gitu. Jadi fikih terbagi menjadi dua, fikih akbar, fikih aswar. Fikih akbar itu akidah dan usuluddin dan semacamnya. Fikih aswar itu seperti fikih macam-macam furu' seperti ini. Al fiqhu bil ma'na syar'i akhassu min al ilmi. Al fiqh di sini waw dalam al fiqh itu apa? Waw apa? Istinaf, masyaallah di i'rab. Al fiqh di sini mubtada ya. Taib akhass di sini khobar. Jadi antum tertib jadi memahaminya. Wal fiqhu akhassu min al ilmi itu aslinya. Antum bisa membaca wal fiqhu akhassu min al ilmi itu antum faham insyaallah. Fiqih lebih khusus dari ilmu. Faham? Lu kenapa al-mahalli misara? Ya. Enggak, Masya Allah. Rahimahullah al-mahalli. Lebih khusus dari ilmu. Nah, sekarang kita lihat footnote-nya. Al-ilmu secara bahasa artinya al-yakin. Jadi, ketika seseorang belum yakin tentang sesuatu, itu berarti belum mengilmuinya. Makanya dikatakan oleh ulama, bahwasanya jika seseorang tidak mengetahui sesuatu dengan juga mengetahui dalilnya, maka dia belum disebut berilmu. Misal gini, apa hukumnya sholat? Wajib. Apa dalilnya? Nggak tahu. Berarti dia nggak berilmu. Kenapa? Karena dia tidak punya keyakinan kuat tentangnya. Dia keyakinan itu nggak ada dalil, nggak ada penguat keyakinan. Dia meyakini. Meskipun dia udah yakin, meskipun dia udah yakin, pun ada yakin. Ya itu salah satu tafsiran ilmu. Walaupun dalilnya dengan ma'rifah. Itu kan dalilnya dengan huruf itu kan udah fitrah gitu. Ya benar. Tapi di sini kalau misalnya dia tanpa adanya pembubuhan dalil dan nggak bisa menerangkan dalil itu apa dalil? Dalil di sini maksudnya harus plus. Enggak, penguat. Misalnya kalau dia bilang sudah turun temurun itu udah kebiasaan. Dalil maksudnya. Ya kalau misalnya itu bisa dijadikan sebagai penguat yang sah, nggak masalah. Iya, kan dia seperti dalilnya kan itu berarti fitrah dia udah mengatakan ya salat itu wajib. Oke, itu bisa menjadi dalil, jadi ilmu itu benar, jadi ilmu. Tapi misalnya dia tidak punya dalil. Dikatakan ulama kan ilmu itu yakin kan. Nah makanya dalam runutan yang itu ada ilmu, ada zon, ada syak dan sebagainya. Sampai kapan disebut ilmu? Sampai dia yakin. Intinya memang dia yakin. Tapi keyakinan itu tidak akan sampai keyakinan yang ilmiah kecuali dengan dalil. Nah sekarang misalnya seseorang lupa akan dalilnya gimana? Ya dia secara untuk dirinya sendiri itu ilmu. Walaupun lupa dalilnya, tapi dia pernah punya dalilnya kemudian lupa. Tapi dia tahu dan dia yakin itu hukumnya. Dengan dalil-dalil yang telah dilupakan olehnya. Ya itu ilmu baginya. Tetapi misalnya ketika disampaikan kepada orang, kemudian dia tidak bisa menuturkan sedikit pun, maka dalam ya ranah ilmiah itu tidak disebut alim. Dia disebut apa? Muqallid dia sebutnya. Atau thalibul ilm lah maksimal. Ya. Makanya ya itu disebut, makanya disebut apa ilmu itu qala Allah wa qala Rasul katanya. Nah, ketika kita menetapkan sesuatu tapi kita tidak bisa menuturkan dalilnya, itu berarti ya belum disebut ilmu. Walaupun memang dari sisi lain kita disebut ilmu karena apa, kita sudah meyakini dalilnya, kita sudah meyakini hukumnya itu. Tapi di ranah ilmiah keumumannya hal seperti ini bukanlah ilmu, melainkan masih apa, masih berupa dzon. Kenapa? Karena belum sempurna keyakinannya. Kapan kita sebut sempurna keyakinan? Ketika dia sudah bisa mengatakan dalilnya apa, itu berarti sudah meyakinkan. Karena misalnya Anda mengatakan, apa hukumnya Isbal? Antum bilang enggak boleh. Apa dalilnya? Ya, begitulah. Ini berarti apa? Menunjukkan antum masih syak di sini, masih enggak bisa yakin di sini. Walaupun antum sendiri yakin tentang hukum yang antum terapkan itu yakin, tapi orang-orang enggak teryakinkan dengan apa yang antum kasih. Karena apa? Antum nggak bisa menentukan dari dalilnya. Itu. Berarti muqallid itu zon. Mukallid itu enggak mungkin alim. Makanya kata Ibnu Abdul Bar di Jami'ul Ilm wal Fadlihi, Jami'u Bayanil Ilm wal Fadlihi, itu diriwayatkan bahwasanya ulama telah berijma bahwasanya mukallid itu bukanlah alim. Dia zon dan sebagainya. Enggak, di sini mukallid di sini. Dia imma zon, imma syak, imma waham dan sebagainya. Mukol itu kan banyak tarafnya. Dalam artian mukol itu kan bisa dia mengikuti pendapat fatwa ulama. Bisa juga dia faham atau dia tahu dalilnya, tapi dia tidak faham wajib istidlalnya, itu mukol. Ngerti gak sih? Antum misalnya apa dalil? Misalnya antum apa hukum tadabbur Al-Quran wajib? Apa dalilnya? Apalagi tadabbarul Al-Quran amma ala kulubin akfaluhat. Coba terjemahin aja terus. Enggak tahu ana. Terus gimana wajib istilahnya? Enggak tahu, pokoknya gini aja yang disebut ulama. Ini mukallid ini. Apakah dia disebut alim dalam ranah ilmiah? Enggak disebut alim. Tetapi bagi dirinya itulah ilmu gitu loh. Dan bagi dirinya itulah ilmu. Dan memang dia berdalil, dan sebenarnya dalil itu benar-benar. Cuma dia enggak bisa istinbat hukum yang dia keluarkan dari dalil itu. Lalu bagaimana dia caranya? Kecuali bertaklid, pasti bertaklid. Nah itu adalah taklid. Dan taklid seperti itu tidak mazhum, tidak madmum, tidak masalah. Bahkan taklid tanpa antum ketahui dalilnya pun, ketika antum bertanya kepada orang yang lebih berilmu kemudian antum mengikutinya, itu tidak madmum sebenarnya. Sesuai dengan kalau memang ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tidak madmum. Tetapi ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ilmu, maksudnya ketika bertanya kepada Pak Murunul Aisy misalnya tentang hukum ini, beliau bilang haram. Kemudian bertanya kepada Rahmat, beliau dibilang, bukan beliau, dia bilang halal. Nah, ternyata dalilnya dia lebih benar. Dan anak enggak hafal dalilnya ini. Anak ikut-ikutan aja. Karena misalnya seorang kiai dan badannya lebih besar daripada Rahmat. Kemudian anak bertanya kepada Rahmat. Rahmat menjawab dengan dalil. Dan dalilnya lebih tepat daripada dari Pak Aisy. Nah, habis itu, anda wajib untuk mengikuti ini berarti. Ya. Nah, anda bertanya kepada Rahmat sebelumnya itu enggak dan anda mengikuti beliau itu enggak tercela. Karena anda mengikuti fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tetapi ketika anda tahu dia lebih benar, ya. Itu kemudian anda tetap bertaklid pada ini, maka itu berarti taklid yang makmum. Kalau misalnya ada unsur pemujaan terhadap beliau, berarti itu namanya ta'assub. Atau karena dia kelompok sama saya gitu. Itu berarti ada unsur ta'assub, fanatisme. Jadi beda antara fanatisme dengan taklid. Karena fanatisme itu konotasinya pasti negatif. Tapi kalau misalnya taklid, itu tidak selalu negatif. Bahkan kadang keharusan Bahkan kadang keharusan. Oh, cereng enak. Tatabu'ur rukhos itu beda lagi itu. Itu enggak berkaitan dengan ta'assub itu. Tidak dengan ta'assub, tapi tatabbu'ur rukhos itu justru talfik, tapi talfik yang negatif dia. Talfik itu memilah-milah, ini pilih yang ini, pilih yang ini, pilih yang ini. Tapi dengan tentu tatabbu'ur rukhos itu dengan niatan apa? Dengan niatan? Iya, dengan niatan dia mencari yang mudah. Beda antara orang yang terlihat seperti tatabbu'ur rukhos padahal dia enggak seperti itu, mungkin. Mungkin enggak? Mungkin. Dengan adinu yusrun gitu. Ya, bahwasanya agama itu mudah, maka jangan yasir wala tu'asiru. Mudahlah, ya cari yang mudah. Tapi kalau misalnya memang orang tidak ada niatan untuk mencari yang mudah, memang dia menimbang, oh ini yang lebih tepat dalilnya dan sebagainya. Tapi memang lebih cocok untuk dirinya, tidak bermadharat dan sebagainya, mungkin itu wallahu alam diterima. Tapi yang tatabbu'ur rukhs, ya sebagaimana kata ulama, man tatabbu'ur rukhs faqad tazandaq ya. Yang bertatabur rusuh, maka dia telah berbuat kezindikan, kemunafikan. Tapi emang orang munafik itu sifatnya emang tatabur rukhos. Nah, itu berarti ada kezindikan atau kemunafikan dan semacamnya. Tetapi itu tidak hanya pada tatabur rukhos saja, tetapi tatabur syiddah pun itu juga sikap hawa nafsu juga sebenarnya. Jadi enggak semua yang ada orang emang, nah itu mayoritas orang tuh enaknya yang enak-enak, maunya yang enak aja tatabur rukhos. Tetapi ada berapa gelintir orang yang Allah ciptakan mereka, ya mereka lebih suka kepada yang ekstrim saja. Jadi tetap bukan tetap rukhos yang ini. bukan rukhsah tadabbunya, tapi tadabbur syiddah mana yang paling keras sih. Pokoknya kalau ada larangan, pokoknya kalau ada larangan sama ini, harus larangan yang di ini ambil, nggak peduli dia mau gimana, yang penting larangan dia ambil. Semua dilarang ini. Kalau misalnya ada yang melarang makan ayam, dia ambil. Wah, karena dia melarang, ini berarti penghati-hatian, ihtiyat dalam agama, hati-hati. Dilarang makan ayam karena ada cekernya. Hah? Enggak ada halalnya. Apa? Enggak ada halalnya, stempel halal. Enggak ada stempel. Ah, itu yang antum juga ada stempel halal nih, Bro. Semuanya juga gitu. Enggak ada, ya pokoknya gitulah. Ambil yang syidda, yang sadid-sadid, itu juga. Juga sebenarnya tak zandaqoh juga, yaitu berbuat zindik juga, kemunafikan juga, bisa aja. Hawa nafsu juga, hawa nafsu ekstrimnya dia. Kita berbicara apa sebelumnya? Ilmu, ya itu yakin. Tang yakin, ya talfik. Ngambil-ngambil semaunya. Oke? Okay. Enggak, talfik itu enggak. Bukan berarti tafik itu nggak boleh. Tafik itu malah justru bagus ketika kita menemukan dalil yang lebih sahih dari di mazhab-mazhab. Yang nggak bagus itu adalah tatabu'ur rukhos. Tapi tatabu'ur rukhos itu tidak berkaitan dengan fanatik mazhab atau person tertentu, tapi fanatik terhadap rukhsah. Gitu. Nah, iya, cari yang paling rukhsah. Pokoknya kalau ada rukhsah ambil. Paling enak lah, pokoknya hidup itu enjoy aja lagi. Gitu. Oke, kemudian أخص من العلم بخصوص العلم لغة يقين ويأتي بمعنى المعرفة. Dan kadang ilm itu juga yati datang dengan makna ma'rifah. Ma'rifah kadang disamakan dengan ilm, kadang dibedakan penyamaan dan perbedaan dan seterusnya. Tapi memang jelas ada perbedaan antara ma'rifah dengan ilm, karena ilm itu lebih cocok dikatakan mengetahui setelah sebelumnya tidak mengetahui, itu lebih cocok bisa bedanya. Kalau ma'rifah itu bisa jadi sesuatu yang memang sudah terfitrahkan dengannya atau tidak mungkin terlepas dari pemiliknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala afwan, itu kebalik tadi. Kalau ma'rifah itu mengetahui setelah sebelumnya tidak. Kalau ilmu itu bisa saja fitrah ya. Kemudian dan semacamnya itu bisa. Itu salah satu atau salah satu pendapat saja, dan itu nggak mutlak benar yang tadi kita katakan. Itu sebagai apa? Sebagai diferensiasi aja, pembedaan antara ilm dan ma'rifah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu disifati sebagai alim atau alim, tapi tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala disifati sebagai ma'arif. Nggak arif, ah enggak, bukan ini, enggak bisa, nggak pernah disebuti sebagai arif. Nah, jadi arif itu ada yang mengatakan arif itu ma'rifah, itu mengetahui setelah sebelumnya tidak mengetahui. Dan ma'rifah ada puncak-puncaknya. Namun seringkali ma'rifah itu diistilahkan sebagai puncak tertinggi dari ilmu. Makanya dalam sufi itu ada istilah arif ya. Nah, arif itu sebenarnya mungkin dari istilah sufi sebenarnya. Dari istilah sufi. Dalam sahabat enggak ada istilah arif khusus untuk orang yang beribadah kemudian mendapatkan maqam mahmuda. Masyaallah, arif kemudian indrawan. Indra, enggak tahu indra maksudnya apa, wan abut atau apa, enggak tahu. Arif indrawan. Jadi ma'rifah tetap bisa dibilang puncaknya ini. Itu bagi orang sufi sebenarnya. Ma'rifah itu ketika, jadi ma'rifah itu benar, ma'rifah itu ada benar puncaknya ilmu benar. Cuma disalahgunakan dalam sufi itu. Yaitu ketika udah ma'rifah berarti udah taklifnya bebas. Sholat Jumat di Mekah. Maqamnya udah beda. Maqamnya udah keramat dia. Itu ma'rifah. Makanya disebut ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah versi sufi ada lagi. Ada ma'rifatullah versi kita yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah, asma sifat, uluhiyah. Itu ma'rifatullah. Ya, al-kauniyah dan rububiyahnya. Dan syar'iyahnya. Oke. Okay. Wa ya timman al-ma'rifah aidan wa huwa naqid al-jahal, dan dia adalah naqid antonim dari al-jahal. Lawan kata dari al-jahal. Naqid itu artinya pembatal sebenarnya. Ada di sini dimaknai antonim ya. Seperti nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu misalnya. Nawaqid al-islam, aks ya. Li sidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi. Kenapa fikih itu lebih khusus dari ilmu? Kenapa? Karena ilmu bisa juga terkandung dalam nahwu, balaghah, sorof, dan lain-lain. Adapun fikih ya tidak terkandung dalam nahwu balaghah. Maka li sidqi ini li anna atau li wujudi atau li kaunihi musaddaqun bin nahwi li sidqil ilmi, maksudnya karena apa? Kenapa fikih lebih khusus dari ilmu? Kenapa? Karena bolehnya ilmu terkandung di dalamnya nahwu dan selain. Okay. Fakullu fiqhin ilmun. Maka fa di sini fa, maka setiap fikih ilmu. Walaysa kullu ilmin fiqhan, dan bukanlah setiap ilmu itu fikih. Setiap fikih itu ilmu, namun tidak semua ilmu itu fikih. Namun semua ilmu membutuhkan fikih sebenarnya dari segi bahasa. Karena fikih artinya paham. Kalau tanpa paham berarti bukan ilmu namanya. Ya. Tiga. Qauluhu fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Ai anna an-nisbata bainal fiqhi wal ilmi al-umum wal khusus al-mutlaq kama bainal insani wal hayawan. Oh ini istilah mantik banget ini. Yakni bahwasanya an-nisbah, nisbah antara, nisbah apa itu insya Allah? Penyandaran. Bukan, bukan. Kadar antara fikih dan ilmu apa ini? Ini nisbah apa? Apa sih nisbah, coba Indonesia lebih tepat cari nisbah. Hah? Iya, bisa artinya nisbah memang penisbatan, cuma gimana ya? Letakan. Perbandingan. Di sini bisa diartikan dalam rate, proportion, rate, attribution, laju, laju antara fikih. Ah, nggak mungkin laju Indonesia. Ah, Inggrisnya lebih ini. Qadar, ya qadar di sini nisbah, khosa, hisoh, qadar, miqdar, miqdar, timbangan antara fikih dan ilmu itu ada keumuman dan kekhususan mutlak. Ah, maksudnya apa? Ini al-umum wal khusus mutlak itu. Itu adalah istilah atau frase mantiki gitu. Itu di kitab-kitab usul fikih banyak. Umum dan khusus mutlak. Maksudnya apa maksudnya? Ini jelas maksudnya agak secara harfiah kita enggak bisa menerjemahin kalau ini. Maksudnya adalah bahwasanya keduanya itu memiliki keseragaman di satu sisi, namun di sisi lain ada perbedaan kekhususan dan keumumannya. Jadi keduanya itu memiliki keseragaman dan kekhususan, namun keumumannya itu ada perbedaan. Gini misalnya yang tadi, seperti al-fiqh itu lebih khusus dari ilmu kan, dan ilmu lebih khusus dari, lebih umum dari fiqh. Maka keduanya itu memiliki sisi keumuman dan kekhususan, yaitu bahwasanya fiqh lebih khusus, ilmu lebih umum, tetapi keduanya memiliki apa, kemutlakan yang sama, kesamaan dari segi khususnya, yaitu bahwasanya fikih itu khusus. Seperti misalnya di sini dikatakan kama bainal insani wal hayawan, seperti perbedaan antara insan dan hewan. Enggak, bukan. Hewan ini gini kita katakan insan itu akhas minal hayawan. Lebih khusus dari hewan. Berarti apakah insan itu bagian dari hewan? Iya. Ya antum. Gimana antum? Gak mesti hewan, gak semua mamalia. Ya karena ada mamanya Sinta, ada mamanya Jojo, ada mama Dede, ada mama Mia. Nah di sini misalnya al-fiqih lebih khusus dari ilm ya kan. Nah sekarang apakah fikih bagian dari ilm? Iya. Iya benar. Berarti ada kesamaan, yaitu dari segi keilmuan dan kefikihan itu sama. Tapi ketika ilmu memang lebih umum dari fikih, maka ilmu memiliki kelebihan keumuman, sehingga tidak semua ilmu adalah fikih. Begitu juga dengan insan dan hewan. Insan ini manusia, Haiwan artinya yang hidup. Itu hewan. Ya, nah, insan hidup. Maka di sini katakan insan itu adalah termasuk juga dari bagian dari hewan, ya kan? Nah, tapi tidak semua hewan adalah insan. Ya kan? Heeh. Makanya para ulama membedakan antara jamad benda mati, hayawan dan nabat, pertumbuhan. Bahkan mungkin kalau dalam biologi mungkin ada yang mengatakan seperti mikroorganisme dan semacamnya itu hayawan. Kenapa? Karena mereka memiliki hayat. Nah sekarang mengapa di biologi kemudian tumbuhan juga masuk? Karena tumbuhan juga memiliki kehidupan. Makanya dan masuk dalam bio. Ya, biologos, biologi. Ya kan? Bio yang hidup. Makanya disebut biologi ilmu hayati, ilmu hewani, termasuk di dalamnya mikroorganisme, mikro kuman dan pohon, nabat ya. Manusia, tokek dan selainnya. Ya. Bisa dianalogikan sama mukmin muslim, fakir miskin. Bisa. Bisa mukmin muslim. Jadi semua ya itu ada keumuman dan kekhususan mutlak. Mukmin muslim lebih umum daripada muslim mukmin. Ha. Begitu. Insan dengan mukmin misalnya. Ya bisa. Setiap mukmin pasti insan. Enggak juga sih. Enggak juga. Kecuali insan dengan insan mukmin. Nah itu iya, benar. Tapi ngapain insan mukmin? Enggak kalau insan dengan mukmin enggak. Ya muslim dan mukmin ya. Oke. Okay. 3 masih. Wa yuqalu aidan dan dikatakan juga kullu faqihin alimun. Setiap seorang faqih adalah seorang yang alim. Wa laisa kullu alimin faqihan dan tidak semua orang yang alim itu faqihan. Ini faqih dari segi istilah ulama ya syar'i. Adapun kalau misal lebih maka nyari lagi bahwasanya faqih itu adalah yang mengamalkan pengetahuan yang dia ketahui. Itu faqih. Ya. Dan dikatakan oleh Rasulullah, "May yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din," kan? Atau di dalam surat Taubah, "Liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u." Nah, fiqih yang dimaksud di sini bukan ilmu fiqih yang dimaksud di sini. Nah, mandi fikir maksud sini bukan ilmu fikir yang maksud sini maksudnya apa? Bukan fikir akbar juga enggak? Yaitu ilmu. Sinonimnya ilmu. Paham di sini? Maka may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya berilmu agama. Paham agama maksudnya. Paham ilmu maksudnya. Nah, di sini fiqih yang di hadis ini adalah sinonim untuk ilmu. Jadi jangan samakan dengan konteks yang kita baca di sini. Nah, kemudian jika di ayat dia tafaqahu fiddin agar mereka paham agama, ini maksudnya mereka berilmu agama. Itu tidak berkaitan dengan tidak hanya berkaitan dengan fiqih yang kita bahas sekarang. Melainkan fiqih dari segi keumuman pemahaman dan keilmuan Islam. Itu dari satu sisi. Jadi ada tiga sisi. Pertama sisi ini, fikih itu adalah fikih ya, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah biadillatiha tafsiliyah bi-ijtihad. Kedua, fikih dari segi keumuman syariat Islam itu fikih. Karena ilmu itu semua. Nah, sekarang ada sisi ketiga. Yaitu fikih yang berarti mempunyai ilmunya dan mengamalkannya itu fikih. Adapun tidak mengamalkannya bukan fikih itu. Sama aja enggak ada paham. Orang yang paham tapi enggak mau paham sama aja enggak ada paham. Nah, seperti perkataan Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, kalau misalnya seorang yang alim, faqih, tidak layak disebut faqih kecuali dia telah mengamalkan apa yang dia pahami. Maka yang seperti ini apa? Kalau misalnya seseorang dia punya faqih banyak, paham, tapi dia tidak mengamalkan, maka dia bukan faqih. Walaupun dia punya banyak ilmu. Jadi ada tiga tinjauan. Nah ini tinjauan di sini berbeda dengan dua tinjauan yang barusan saya sebutkan. Wajahal ayat kullu faqihin alimun. Setiap orang yang faqih itu adalah alim. Tapi tidak setiap orang yang alim adalah faqih. Kenapa? Karena dengan tinjauan apa? Kaidah tadi al-fiqh akhas min al-ilm. Adapun kalau dengan ditinjau bahwa fikih itu adalah ilmu itu sendiri, maka beda lagi nanti hasilnya. Idzul qa'idatu annahu kullama wujid al-akhass wujid al-a'am wala 'aks. Idz ini artinya li'anna, karena kaidahnya bahwasanya kullama setiap wujida ditemukan al-akhass yang lebih khusus, wujid al-a'am ditemukan pasti akan ditemukan yang lebih umum, wala 'aks dan tidak sebaliknya. Ketika ditemukan yang lebih khusus, maka pasti ada yang lebih umum. Namun ketika ditemukan yang umum, belum tentu antum menemukan khusus, begitu ya. Antum pada puasa nggak di sini? Puasa. Yang nggak puasa siapa? Saya. Antum nggak puasa, Pak? Oh, kita nggak menyediakan apa-apa nih, Pak? Gimana? Nggak apa-apa. Antum nggak kecewa terus pulang duluan terus. Terus ada status ngaji nggak disuapin ilmu doang. Oke, sekarang kita menuju ke ta'rif ala ilm. 30 menit kita membahas tentang ini doang. Cita-citanya sih mau 4 halaman. Cita-cita tinggi nggak jadi-jadi. Cita-cita les tinggi langit. Siapa yang tinggi langit? Tutup pintunya, ya sama. Hah? Fikri. Ngapelnya cepet banget ngapelnya. Oh, dia ada senang juga. Terus enggak. Tangan yang namanya juga Satpol PP, Bro. Ada bisa jadi gitu. Oke, ta'rif ala ilm. Awal ilmu ma'rifatul ma'lum. Assalamualaikum. Ai idraku ma min sya'nihi an yu'lama ala ma huwa bihi fil waqi' fa idrakil insani bi annahu hayawanun natiqun wal ilmu ma'rifatul ma'lum ai idraku ma min sya'nihi ay yu'lama ala ma huwa bihi fil waqi' ka idrakil insani bi annahu hayawanun natiq. Gimana simpelnya kalau di waraq itu mana wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Jelas ya? Terus kenapa al-mahali mensyarah? Biar lebih paham. Lebih paham. Tuh gak tahu nanti kalau misalnya dihadir roti mahali di sini kalau dengan kehadiran mahali nanti takutnya. Dan tayangan. Dihadir roti nabi. Sallu ala nabi. Wala ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Tapi definisi itu terlalu luar biasa. Terlalu singkat dan juga sebenarnya ada beberapa hal yang dikritis oleh para ulama tentang definisi ini. Ilmu apa? Ilmu itu apa? Pertama, ilmu itu ma'rifat. Oke. Di sini wala ilmu ma'rifatul ma'lum. Ilmu mubtada ya kan? Wow, di sini wow isti'naf. Ma'rifat dia sebagai khobar dan dia mudhaf. Ma'lum dia mudhaf ilaih. Aduh kok enggak maksis tuh? Eh betul bocil. Oke. Okay. Masya Allah rusak. Ma'rifatul ma'lum. Ilmu adalah mengetahui apa yang diketahui. Gimana? Itu di sini. Itu gitu. Ya benar, tapi antum mau mendefinisikan, tapi antum mendefinisikan dengan apa yang didefinisikan. Makanan adalah yang dimakan. Apa itu definisi? Definisi adalah mendefinisikan sesuatu dengan apa yang didefinisikan. Gak ada faedah kayak gitu. Ma'rifatul syai'in. Ma'rifatul ma'ruf. Enggak, ma'rifatul ma'ruf, enggak. Ya sama aja ma'rifatul ma'ruf. Ma'rifatul ma'ruf itu memang lebih baik daripada ma'rifatul ma'lum. Kenapa? Karena kalau misalnya ma'rifatul ma'lum itu unsur ma'lum, itu ilmu itu sendiri. Jadi ketika kita mendefinisikan, kemudian kita mendefinisikannya dengan kalimat atau frase yang juga itu yang harusnya didefinisikan. Jadi ketika wal ilmu ma'rifatul ma'lumi. Wait. Ma'rifatul ma'lumi. Apa itu ma'lum? Maklum dari kata ilm. Nah terus apa itu ilm? Ma'rifatul ma'lumi. Min kobel enggak ada min kobel, min kobelan di sini. Nah di sini ini kalau dalam mantiknya atau dalam ilmu mantik atau dalam usul fikih disebut sebagai ad-daur namanya. Muter-muter. Atau disebut juga tasalsul. Tasalsul itu berantai terus, berantai enggak habis, berantai tapi nyambung apa? Ini ke situ-situ lagi. Jadi enggak ada asal-muasal, enggak ada endingnya. Wala ilmu ma'rifatul ma'lum. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah mengetahui apa yang diilmui. Ya, diilmui itu berarti kan membutuhkan ilmu. Ya, berarti ilmu apa? Ya, mengetahui ilmu. Ya, tapi ya. Ya enggak tahu. Ya pokoknya di ilmu itu. Ash, terus. Misalnya contoh lain misalnya yang daur dan tasalsul. Apa hukumnya? Misalnya apa hukumnya minum khamr? Haram. Kenapa minum khamr itu haram? Karena dia diharamkan. Oh, taip. Itu masih oke. Okay. Kenapa minum khamr itu haram? Karena dia haram. Iya, tapi kenapa dia haram? Iya, karena dia haram. Iya, tapi kenapa dia haram? Iya, karena dia haram. Noun itu artinya apa? Apa? Iya, noun artinya apa? Apa? Iya, noun artinya apa? Terus aja gitu. Kira noun bahasa Inggris. Noun. Gimana? Nah, di sini kita lihat yang footnote keempat. Ikhtalafal ulama'u fil ilmi hal yuhaddu amla. Ikhtilafal ulama. Ulama berikhtilaf. Berbeda pendapat. Fil ilmi, fi di sini artinya perihal. Tentang ilmu. Hal yuhad amla. Hal apakah yuhad? Yuhad artinya dibatasi. Maksudnya dibatasi didefinisikan. Karena definisi aslinya definisi apa? Pembatasan. Definisi itu apa? Pembatasan. Karena definisi itu ta'yin, ya kan? Ya ta'in itu pembatasan terhadap apa yang ditunjuk yaitu aja tanpa itu lainnya. Hal yuhad amla, apakah dia dibatasi atau enggak? Nah, faqala jama'atu minhum, maka berkata jama'ah di antara mereka. Maksudnya di antara minhum di sini kembali ke al-ulama. Jama'atu min al-ulama qalu al-ilmu la yuhaddu li'usrihi. Ilmu itu tidak didefinisikan li usrihi. Li di sini artinya karena. Usr artinya sulit. Karena sulitnya enggak usah didefinisikan. Ini aja. La yuhaddu li usrihi. Wa huwa qawlu imamil haramaini al-Juwayniyyi fil Burhani wal Ghazali wa ghairihima, dan dia adalah perkataan Imam Al-Haramain dalam kitab Al-Burhan dan Ghazali muridnya dan selain keduanya. Waqala Imam Ar-Razi, Imam Ar-Razi 606 Hijriah wafatnya, al-ilmu la yuhaddu li'annahu daruri. Bujil, cakar pemiliknya, jangan cakar pupenya. Imam Ar-Razi berkata al-ilmu la yuhad li'annahu daruri, karena dia bersifat darurat. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang enggak, ya enggak perlu enggak perlu didefinisikan. Nah, sekarang apakah perkataan Imam Haramain Al-Ghazali dan selainnya itu sama dengan perkataan Imam Ar-Razi? Memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan. Kesamaan di finalnya, konklusinya, tapi perbedaan di sebabnya. Kalau Imam Haramain dan Ghazali dan lainnya mengatakan ya karena susah untuk didefinisikan. Tapi kalau misalnya Ar-Razi berkata sama itunya, tapi karena apa? Karena udah enggak butuh lagi definisi. Daruri udah sesuatu yang ma'ruf, udah enggak tanpa didefinisikan pun dikenal ya, gitu loh. Nah, gitu. Tapi ini imam-imam ini, mereka Imam Al-Haram Al-Juwayni Al-Ghazali Ar-Razi itu, mereka adalah gembong, jangan bilang gembong, kurang sopan. Tokoh Asy'ariyah. terbesar. Al-Ghazali sini Sahibul Sahibul Bait. Hah? Sahibul Hikayat, sinetron ini. Apa? Iya, lu mungkin. Al-Ghazali. Ghazali siapa? Bukan Ghazali, Ustaz Ghazali Al-Hikmah Mampang, bukan. Atau Habib Ghazali. Oh bukan, itu Muhammad Al-Ghazali Mesir itu. Bukan itu bukan. Oh, walaupun ada kesamaan dari segi pemikiran sedikit. Yang Al-Azhar itu bukan. Oke. Kemudian waqala aktsarul ulama, mayoritas ulama berkata al-ilmu yuhad. Ilmu itu bisa didefinisikan. Wa hadza qawlu Imamul Haramain. Fil waraqat wa fi talkhis. Jadi yang diambil pendapat beliau yang di mana sih? Enggak tahu. sebenarnya gini. Antum mempermasalahkan ini pun enggak ada faedah untuk gimana antum. Tapi kalau dari segi penyusunan duluan waraqat talkhis atau Burhan? Burhan lebih ini kayaknya. Tapi kalau dari segi tema gini gitu. Burhan itu kan kita preferensi, Bro. Waraqat itu bukan kita preferensi dia. Sehingga ketika antum riset ilmiah, riset pustaka dan semacamnya, antum enggak bisa ini seperti dalam waraqat. Ya, daftar pustaka boleh, boleh. Tapi antum enggak bisa mengiktimadkan pendapat Al-Juwayni dalam waraqat. Waraqat ini. Enggak, karena apa? Waraqat di sini disusun sengaja sama Imam Al-Juwayni supaya apa? Untuk mempermudah itu intinya. Bukan untuk menjadikan menaburkan qaul mu'tamad, enggak. Tapi untuk mempermudah. Untuk mempermudah. Kalau Burhan, oh Burhan itu tinggi itu, kelas tinggi itu, kelas berat. Ya. Nah, sekarang mana yang kita ambil? Enggak usah kita ambil yang mana-mana. Karena kita mendefinisikan ilmu pun ya, antum tahu ilmu itu apa? Ya, bisa. Kita langsung ambil pendapatnya Ar-Razi. Pendapatnya Ar-Razi? Ya, bisa, antum mau itu, kalau misalnya mau ikut Ar-Razi, gak apa-apa misalnya. Ar-Razi berarti dalam kitab Al-Mahsul ini, Fi Usul Fikih. Ay idraku ma min sya'niha yu'lamah, yaitu idrak artinya memahami, mengerti, understanding. Ma min sya'nihi, apa yang diurusannya ayu'lama, untuk diketahui. Ala ma huwa bihi maksudnya sebagaimana hakikatnya dia. Fil waqi', di kenyataan. Itu ilmu. Jadi disebut ilmu ketika apa? Ketika memang sudah cocok dengan dengan apa yang sebenarnya. Ya. Kalau misalnya antum mengatakan Adz-Dzahabi itu berasal dari Bali, kenyataannya benar. Nah, berarti itu ilmu. Tapi ketika Adz-Dzahabi berasal dari Madura. Itu juga itu tidak benar. Walaupun kemudian anda berijtihad dengan zon yang anda kira zon rojih, karena mukanya mirip orang Madura misalnya. Tapi itu salah dengan kenyataan. Bahkan bisa menjadi jahil murakab demikian. Nanti kita tahu jahil. Kita mengetahui diri kita masing-masing nanti dengan itu. Huwa bihi fil waqi'. Ka idrakil insani bi annahu hayawanun natiq. Sebagaimana insan mengetahui bahwasanya dia adalah hayawan natiq. Atau sebagaimana mengetahui insan bahwasanya insan adalah hayawan natiq. Sebagaimana kita mengetahui manusia bahwasanya manusia itu adalah hayawan natiq, yaitu hayawan yang bisa berbicara, maksudnya berbicara ya dengan lidahnya. Dengan bahasa lidahnya yang kita pahami. Iya, bisa juga. Tapi kucing di sini enggak dibilang natiq. Misalnya ngomong-ngomong gitu. Beda kalau misalnya kucing ngomong sama kucing dari lidahnya. Beda. Dia pun enggak bisa dikatakan. Bukan dari lidahnya. Kalau enggak salah hewan itu bukan dari lidah. Hewan-hewan enggak ada yang dari lidah kan? Bahkan kakatua atau burung beo enggak ada lidahnya. Enggak ada lidahnya. Jadi lidah itu manusia doang, walaupun mereka ada. Kalau karena lidah mereka itu terlalu sibuk untuk memandikan dirinya. Kalau misal kita kan enggak. Enggak. Nah ya, tapi kalau misalnya kucing pun dikatakan berbicara, misalnya kita bahasa kita ngomong gitu sama kucing lain, sama tetangganya, itu nggak bisa dikatakan yantik, enggak, karena yantik itu berkaitan dengan lidah, nah. Lidah dengan jelas lidah, ya. Kucing singa kan dia yangong, nggak yangong. Mengeong. Nggak tahu, nggak tahu. Yakit. Jadi yantik itu bukan berkomunikasi. Enggak, bukan, enggak tepat kalau berkomunikasi. Terkecuali kalau dimana komunikasi ini dengan lidah mungkin. Karena komunikasi itu banyak, Pak. Ya semua binatang pun berkomunikasi antara sama lainnya. Hati. Hah? Komunikasi bisa hati. Iya, makanya kalau misalnya berkomunikasi di maksudnya lisan dengan lidah, ya iya mungkin. Tapi kalau misalnya komunikasi secara umum enggak semuanya komunikasi. Hayawan semua berkomunikasi. Ah, itu beda lagi. Al-insan hayawan SMS. Iya, hewan yang bisa SMS-an kan di insan aja. Jin aja enggak bisa. Benar, jin enggak bisa. Tanya aja jin. 2. Unzur ma urida ala ta'rifil ilmi min al-i'tiradat wal jawab anha fi syara'. Ini antum kalau misalnya mau ada pembahasan terus ada apa nih jidal, perdebatan panjang tentang apa definisi ilmu. Itu lihat kitab-kitab itu. Ya, dan itu baru 2 kitab. Kitab-kitab keumumannya yang tebal-tebal. Yang terutama yang kalangan mutakalimin, wah itu jidalnya banyak sekali. Dan enggak bermanfaat sebagiannya. Kemudian ta'riful jahl wa aqsamuhu. Nah, ya, siap-siap. Siap-siap pendek. Siap-siap tersindir dengan sesindir-sindiran, keras-keras sindiran. Ya, Fendi. Insyaallah, ana juga sebenarnya Fendi. Tenang aja. Wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Dah itu. Sama dengan ilm yang tadi. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Kau ini al jahlu tasawwuru syai' ala ghairi ala khilafi ma huwa bihi. Nah, nanti akan kita tahu ini definisi apa. Al-jahl. Al-jahl fil lughah khilaf ala ilm. Selain ilmu lawan kata dia ilm. Mubtada'nya khabarnya tasawwur syai'i ala khilafi ma huwa bih. Tasawwur itu deskripsi, penggambaran. Jadi baru sebatas penggambaran. Penggambaran sesuatu ala khilafi ma huwa bih. Dengan sebalik dari apa yang sebenarnya. Berarti gak benar. Tapi dia menggambarkan. Andai misalnya dia kosong akan gambaran. Nah, kalau dengan definisinya seolah bukan jahal. Padahal itu jahal. Kosong akan gambaran. Itu jahal. Hah? Ya itu jahal basit. Misalnya, mana tanya, mana robuk. Aku tidak tahu. Gak ada gambaran. Jahal basit. Tapi seketika seseorang mulai, siapa Rabbmu? Yesus. Ini jahal murakab. Makanya enggak ada orang Nasrani, orang kufar itu semua tuh jahal murakab semua. Semuanya. Tanpa kecuali. Walaupun mereka enggak tahu jahal murakab itu apa. Tapi mereka jahal murakabun. Jahal murakab gitu. Jahalan murakaban. Dia mantum Ferdi. Kemudian wal jahlu tasawwur syai' ai idraku itu memahaminya ala khilafi ma huwa bihi. Nah, itu 4, kita lihat 4. Arrafa Imamul Haramain al-Juwayni al-jahl fil burhan. Al-jahlu 'aqdun yata'allaqu bil mu'taqidi ala khilafi ma huwa bihi. Yata'allaqu bil mu'taqidi mu'taqidan. Jadi jahal itu seperti meyakini sesuatu di sebalik kenyataannya, gitu. Itu jahal dalam Al-Burhan. Nah, sekarang disebut dalam footnote 5 fil waqi' dalam kenyataannya. Yang 5 hadza ta'rifu al-jahlil murakkab. Ini adalah definisi jahal murakkab. Beda antara definisi jahal murakkab dengan definisi jahal basit. Nah, Imam Al-Haramain di sini mendefinisikan jahal dengan definisi jahal murakkab, bukan jahal basit. Padahal selayaknya beliau rahimahullah mendefinisikan jahal ini dengan jahal basit terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya orang-orang enggak ngira bahwasanya orang enggak tahu itu berarti enggak jahil dia. Enggak punya gambaran. Apa itu jaka, di mana letak jaka karsa? Saya enggak tahu, Bos. Berarti dia enggak jahil. Jahil dia. Makanya di sini definisinya lebih aula, lebih baiknya yang tadi, yang pertama, ya betul, yang menyatakan bahwasanya ketidaktahuan, ada mutasawwir syai, tidak ada gambaran, itu merupakan jahal basit. Tapi jika misalnya seseorang tidak punya gambaran, kemudian dia menggambarkannya melalui lisan, maka dia jahal murakab. Jadi jahal murakab itu soal ada dua. Yaitu yang pertama, yang ini, definisi ini, yaitu dia menggambarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu jahal murakab. Dan yang kedua adalah dia tidak punya gambaran, atau salah gambaran kemudian dia menyatakannya dan mengiklamkan atau memberitahu orang-orang dengan ketidaktahuannya itu, maka dia menjadi jahal murakab juga. Jadi itu gambaran dia jahal murakab. Kemudian masalahnya juga, apakah setiap yang tidak tahu, setiap yang dia tasawwur syai ala khilafi ma huwa bihi, apakah itu selalu disebut jahal murakab? Nah, ini masalahnya. Seseorang misalnya dia udah berijtihad, ternyata dia salah dalam berijtihad. Dia udah berusaha. Apakah kemudian kita katakan dia jahil murakab? Enggak mungkin juga. Selama dia enggak mukasir, selama dia benar-benar. Enggak mungkin kita katakan salah ijtihadnya berarti jahil murakab ini ustadznya. Wah, udah berusaha dan dia udah punya berusaha dan bagaimanapun dengan upayanya walaupun memang salah, gambarnya justru salah dengan kenyataan dan atau dengan hukum yang sebenarnya, maka tidak bisa dimutlakkan padanya jahil murakab. Kalau tasahul? Nah, itu beda lagi. Kalau orang tasahul atau di sini maksudnya taksir namanya. Taksir, meremehkan dan bermudah-mudah dan ya sebenarnya enggak peduli, enggak berusaha tapi langsung aja menghakimi. Nah, ini beda lagi. Nah, ini baru jahil murakab. Tapi bagi yang mujtahid benar-benar menelaah kitab-kitab dan membahas dan sebagainya, itu jahal, bukan jahal itu namanya, bukan jahal. Enggak akan dimutlakan dengan jahal itu. Dia dimutlakan dengan sawab dan khotok, itu aja. Enggak dimutlakan dengan jahal atau ilm. Ya, dia tentu berdasarkan ilmu ya tentunya. Ilmu alatnya, ma'rifatnya dan sebagainya. Dia tidak dimutlakan dengannya sawab atau khotok terhadap ijtihad tersebut. Ya, wallahu a'lam. Jadi apa? Jadi yang diburukan itu, yang diburukan itu definisi jahil. Enggak, definisi sama dengan definisi warokot kalau untuk perhatikan. Berarti dua-duanya sama-sama murakab. Dua-duanya sama-sama jahil, jahil murakab. Makanya maksud. Ya. Bukan tambah-tambah ada muhali. Ala khilafi ma huwa bihi. Fil waqi' itu tambahan keterangan aja. Tanpa itu pun sebenarnya kita udah tahu. Jadi jahal murakab itu adalah menggambarkan sesuatu ya berseberangan dengan yang sebenarnya di kenyataan. Ka idrakil falasifa annal alam wa huwa ma siwa Allah ta'ala qadimun. Seperti pemahaman orang-orang filsafat bahwasanya alam itu apa? Ya setiap selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rabbil alamin itu ditafsirkan para ulama siwallah, setiap selain Allah. Itu makhluk qadim. Apa maksud qadim? Kekal. Enggak bukan kekal. Kalau Indonesia lama qadim itu. Wujudnya dia qadim itu adalah dia ada tanpa ada yang mendahului sebelumnya. Ngerti enggak? Beda sama awal. Hah? Bukan yang pertama. Sama sebenarnya sama kayak awal. Awal itu istilah tasmiyah atau istilah syar'i awal itu. Cuma awal enggak ada yang mendahului kalau qadim sering. Qadim sini enggak didahului dari tanpa. Qadim itu bermakna bahwasanya alam ini enggak ada pendahulunya, maksudnya ya Allah alam gimana gitu kata falsafah orang filsafat. Berarti apa? Di sini syirik dalam ini rubi ya. Jadi bagi filsafat itu, bagi sebagian filsafat sebenarnya, itu bahwasanya alam semesta ini ada tanpa pencipta. Gitu. Qadim. yang mana tidak ada sebelumnya sesuatu. Nah, itu yang disebut qadim. Ya, kita bahasa kita qadim itu lama. Nah, qadim itu lama. Dahulu. Ya, dahulu, tapi enggak bukan. Qadim itu kita maknanya bukan sesimpel itu. Dia itu lawan kata dari hadis. Kalau misalnya hadis itu kan terjadi, happening. Nah, hadis itu kan terjadi, dan sesuatu yang terjadi itu berarti sesuatu yang baru. Adapun qadim itu tidak di dalamnya tidak terjadi, maksudnya alam ini asalnya itu bukan terjadi. Tapi udah begitu aja. Enggak ada sebelumnya sesuatu sebelum alam. Ini menunjukkan apa? Mereka menganggap alam ini tidak ada awalnya. Nah, maksudnya tidak awalnya adalah ya tidak ada pendahulunya sebelumnya. Yang akhir ujung-ujung kalau misalnya pikir-pikir ya, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan ini. Begitu. Makanya ini jahal murakab kata Imam Al-Mahalli. Ya. Yang kemudian dibantah oleh Asy'ariyah bahwasanya ini adalah hadis, alam itu hadis. Taib. Istilah qadim, hadis itu istilah falsafi. Istilah mutakallimin. Mu'tazilah dan Asy'ariyah menggunakan sama itu banget. Kalau misal Allah Subhanahu wa taala mereka katakan qadim. Ya. Ya, ulama mutakallim dari kaum muslimin, bukan falsafah. Tapi Asy'ariyah dan Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Yaitu apa? Tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini benar makna tidak ada sebelum, tidak ada siapapun sebelum Allah Subhanahu. Karena apa? Allah itu qadim. Yang lebih baik dihapus kalimat qadim itu, frase qadim, istilah qadim diganti dengan istilah syar'i. Awal. Huwal awwal wal akhir wa dzahir wa batin. Awal. Itu istilah syar'i. Itu yang lebih tepat. Tapi ahlu kalam mereka tidak pakai istilah syar'i. Karena mereka mengikuti falsafah. Wa ba'dhum wasafa hadzal jahl bil murakkab, dan sebagian mereka mensifati kejahilan ini dengan jahl al murakkab. Al-murakab itu artinya apa? Kuadrat sebenarnya. Bertumpuk, iya. Jahal kuadrat. Atlaqal jama'atu minal ulama'i ala ma sabaqo al-jahla al-murakkaba, ya. Gitu ya. Atlaqal jama'atun minal ulama'i ala ma sabaqo al-jahla al-murakkaba. Yaitu para ulama memutlakan, ya ini menisbatkan atau memutlakan Indonesia apa? Menyebut ini atas apa yang telah berlalu tadi dari definisi itu sebagai jahal murakkab. Kenapa? Li'annahu murakkabun min jahlaini, karena dia terkomposisikan dari dua kejahilan. Yang pertama, adamul ilm. Ah, ya malah murak. Nah. Di dalam aja itu. Yang pertama adamul ilm. Tidak ketiadaan pengetahuan. Yang kedua, i'tiqadun ghairu mutabiqin. Bukan i'tiqadun min jahlaini ahadihima adamil ilmi wa tsani i'tiqadin ghairi mutabiqin. Yaitu keyakinan yang tidak sesuai. Ya. Pertama dia enggak tahu. Kemudian dia meyakini sesuatu yang justru bertentangan dengan sebenarnya. Tidak seperti itu. Nah, makanya disebut jahal murakkab. Disebut jahal murakkab. Wa tsani fa sahibul jahlil murakkabi jahilun bil hukmi wa jahilun bi annahu jahil. Dan pemilik kejahilan murakkab itu, dia jahil terhadap hukum dan jahil terhadap dirinya yang jahil. Murakkab luar biasa. Antum jangan ketawa, Pendi. Ini menggambarkan diri antum ini. Oleh dzalika qil, Karena itu dikatakan dalam syair, jahiltu, eh bukan, jahilta wa ma tadri bi annaka jahil. Iya. Wa man li bi an tadri bi annaka la tadri. Gimana tuh? Maksudnya apa itu? Syair ini, penyair ini maunya apa dia? Jahil ta, kamu itu bahlul. Kamu itu enggak tahu. Stupid. Dan kamu tidak tahu bahwasanya kamu itu tidak tahu. Dan siapakah aku dengan tidak tahumu bahwasanya kamu tidak tahu? Ngerti maksudnya? Kamu itu enggak tahu dan kamu itu enggak tahu bahwasanya kamu enggak tahu. Terus posisi saya itu apa? Terus tuh gue tuh siapa bagi lo? Ketika lo tuh nggak tahu, bahwasanya lo nggak tahu. Berarti apa posisi gue di sini? Posisi gue, posisi anda di sini? Rekam. Posisinya si Alin. Atau nggak ada posisi sama sekali? Karena di sini nggak menceritakan keadaan tahu apa enggak. Tapi yang penting siapakah kamu gitu yang penting. Di sini wa mali dan apalah bagiku, apa sekarang apa julukan buatku itu apa namanya, bertanya tentang dirinya tapi sebenarnya untuk apa, menjelekkan anta gitu, dan apalah buatku dengan sementara kamu itu tidak mengetahui bahwasanya kamu tidak mengetahui, kamu itu jahil murakkab. Adapun saya gak usah dipermasalahkan, yang dipertanyakan itu kamu, kan di sini mensifati tentang engkau. Jahilta wa ma tadri annaka jahil. Ini hafal ini. Jahilta wa ma tadri annaka jahil. Wa man li bi an tadriya bi annaka la tadri. Jadi gini, kamu tidak tahu dan kamu tidak tahu bahwasanya kamu tidak tahu. Lalu apa saya? Jika kamu tahu bahwasanya kamu tidak tahu. Gak usah dipikirin. Kamu mau hafalin, hafalin, tapi gak usah dimaknai. Kenapa itu? Itu batuknya itu nadanya ISIS gitu deh. Syafaqallah ya Zahbi, syafaqallah ya Zahbi. Waja'alal basito adamal ilmi bisyai. Dan menjadikan yang jahal basit itu sebagai tidak mengetahui sesuatu. Jadi siapa ini yang mengatakan seperti itu? Yaitu sebagian ulama. Ka'adami ilmina bima tahtal ardiyin. Bima tahtal ardiyin. Sebagaimana ketidaktahuannya kita terhadap apa yang ada di bawah bumi. Wa bima fi butunil bihar. Dan apa yang ada di perut-perut laut. Masya Allah, puisi ini. Di perut-perut laut-laut. Footnotenya, kalau misalnya unzur ta'rif al-jahl basit, lihatlah definisi jahl basit di kitab Al-Bahar Al-Muhit karya Az-Zarkashi, At-Ta'rifat karya astagfirullah lupa namanya At-Ta'rifat. Hasyiat Al-Banani karya Al-Banani al-Syarh Al-Mahalli Al-Jurjani, At-Ta'rifat karya Al-Jurjani. Hasyiat Al-Banani ala Syarh Al-Mahalli karya Al-Banani Al-Jurjani. Asyad al-Banani karya al-Banani ala syarah al-Mahalli terhadap kitab Jam'il Jawami' kemudian syarah al-Ibadi terhadap Warqat wa ma fi butunil bihar kemudian wa ala ma dhakarahul musannifu la yusamma hadha jahlan dan berdasarkan apa yang disebut oleh musannif tadi. Nah maksudnya berdasarkan tadi definisi wal jahlu apa tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi, berdasarkan definisi itu maka berarti adamul ilm itu bukanlah jahal. Halo nah halo anak orang di kijang nangis panjang-panjang kumis dicium bau amis ai inna ta'rifal inna ta'rifa imamil haramain, sesungguhnya definisi dari imam al haramain tadi untuk jahal tadi innama huwa lijahl murakkab, itu untuk jahl murakkab aja. Wa bina'an ala hadha, dan terbangun atas ini maka la yusamma adamul ilmi bisyai'i jahla, maka ketidaktahuan akan sesuatu itu tidak disebut sebagai jahl. إذ لا يصدق عليه تصور الشيء لانتفاء تصوره مطلقا. Maksudnya tahu antum ini? Karena dia tidak membenarkan, tidak tergambar. Karena ini idh la yusaddaqu alaihi, karena tidak it's unbelievable. Kalau misalnya begini, yaitu tidak bisa dipercaya kalau misalnya tasawwur syai. Karena tidak ada tasawurnya. Lintifai tasawwur mutlaq, maksudnya apa ini? Idh la yasduqu alaihi atau la yusaddaqu alaihi tasawwur syai, disebabkan intifa tasawwur mutlaq. Arti gini, karena kalau misalnya ada munu ilm bisyai itu gini, dia tidak di ada gambaran, enggak ada gambaran. Nah, kalau misalnya enggak ada gambaran, maka apakah itu disebut sebagai jahal? Karena di definisi Imam Harun gimana? Kalau di definisi Imam Harun ini definisinya, tasawwur syai, adanya apa? Gambaran. Sedangkan ketidaktahuan itu berarti tidak ada gambaran. Maka ketika tidak ada gambaran, berarti itu bukanlah sebuah kejahilan. Kenapa? Karena kejahilan adalah adanya gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Arif, tahu antum ngerti, Arif? Antum ngerti laptop? Maksudnya gitu loh. Jadi Imam Al-Haramain menetapkan jahil itu ada tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi. Menggambarkan sesuatu yang berseberangan dengan realita. Ya kan? Maka ketidaktahuan atau kekosongan akan gambaran akan sesuatu itu bukan merupakan kejahilan. Karena apa? Karena kejahilan adalah adanya gambaran tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Antum hafalkan itu kalimat ana itu. Ya, hafalkan. Titik komanya dan nadanya ya. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya enggak ada. Enggak ada kesimpulan. Jadi manzilahnya gimana? Enggak ada manfaat kita. Kita satu jam ini bingung-bingung manfaatnya. Oke, kesimpulannya adalah jahal itu terbagi menjadi dua. Jahal basit dan jahal murakab. Udah itu aja. Yang antum ambil itu aja. Jangan ambil yang di warokot. Kita belajar di warokot di sini untuk mengetahui manhaj Imam Haramain dan juga untuk menghabiskan waktu. Belum. Udah 1 jam 7 menit ini. Aduh, cita-cita kita terlalu tinggi. Ya, jadi ambil jahal basit dan jahal murakab. Jahal basit itu adalah ketidaktahuan akan sesuatu, itu jahal basit secara mutlak. Adapun jahal murakab itu ada dua makna. Imma dia tidak ada gambaran, tetapi kemudian dia berbicara. Enggak, yang pertama, imma dia berbicara, imma dia tidak tahu gambarnya, atau dia punya gambaran tapi salah. Atau yang kedua, dia punya gambaran tapi gambaran itu salah. Itu jahal murakab. Ada dua macam. Yaitu yang pertama, yang dia ngomong menetapkan itu imma dia punya gambaran tapi salah gambarannya, atau dia tidak punya gambaran sekali tapi dia ngomong. Yang kedua, jahal murakab yang kedua, yaitu dia punya gambaran tapi gambaran itu salah. Jadi yang pertama patokannya apa? Dia berbicara tidak sesuai dengan ya, kapasitasnya, atau tidak sesuai dengan waqi'. Yang kedua, dia tidak berbicara tapi dia meyakini sesuatu yang salah. Faham? Itu kesimpulannya gitu, Bro. Kita enggak ngambil dari ini secara mutlak, kita itu berarti enggak jahal murakab seperti ini, atau jahal adalah seperti ini. Enggak. Oke. Jadi kita sekarang tahu tentang al-ilm dan al-jahal saja. Udah dua definisi itu, al-ilm dan jahal, udah selesai. Satu jam ini. Masyaallah. Dan ini baru sarang al-mahalli, belum yang lain. Ya. Setelah ini langsung kita lanjut fikih syafi'i. Enggak ada minuman, enggak apa-apa. Kak antum kok minum enggak apa-apa kok. Kita liatin. Hah? Udah habis. Sengaja biar enggak dikasih minum. Oke, kita selesaikan ini al-mahalli. Kita mau langsung kapan? Langsung ke fikih syafi'i jam berapa? 5 menit. Sekarang jam 7.56. Oh, 5 menit lagi udah. 4 menit lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya.